Ibrani pasal 2. Malabi tuhal mase na ia to malaika. Ya mojo nagaja parallukin ningaran ni to pangaja mangka mutasading. Danggi nasata adeta adena to kamata paranta. Tongan to aturan agama na paratu malaika lakoto jolota. Na ia to ciampe saadingi batun turui disesai si turu panggaukanna. Apa pole pikita? Ya kita ada tengaran melu jo kareba kesalamatan. Tantu teda talala apa jumai pangsesa. Sangala abi melo jo kareba kesalamatan. Na ya jo atoran na paratu malaika ton naanu. Puang isa ya to bunga pangapisenan ni. Na mangka miki na pawan tu lako to bunga sadingi. Antai seni kumuatongan. Teda na yamanda jo. Apa puang Allah Ta'ala yang tonganan ni, to kadanna tu ulako tau, anna benni kuasa mpugauk mangrupa-rupa tanda mejangaran. Na bentohi baraka roh Allah Ta'ala situruk pakai loranna. Teda na benni kuasa puang Allah Ta'ala to malaika, lamang parenta kianu, lan lino baru to kupau te eto, si balikanna, dan diuki lan surah Allah Ta'ala kumua. Oh puang Allah Ta'ala, apa todara ia totolino amingaran ni, ia totolino tau bangri, apa mi poinawa, mangka mi pamajiong totolino cingkatu, na ia to malaika, mimane umpo penjaji to malabi, to dikasiri, sola to kuasai sininna apa. Mangka napa kuasa puang Allah Ta'ala totolino lako sininna apa. Jaji moi mesak teda apa tangan kuasai totolino. Moi nasusi jo. Ya teto teda pa takitai kumua nakuasai tolino to sinin na apa. Apa takita moto puang isa to mangka di pamajung cinggatu. Na ia to malaika kumua dipu penjaji moto malabi na to dikasiri. To na mangka memperasai parri ratu lako matena. Napa tantu puang Allah Ta'ala kumua, lamate to puang isa sulei to sininna tolino, sanga kameloan penawanna. Mangka mo napaden, nampai taru toi puang Allah Ta'ala to sininna apa. Nakatai anna buda tau nasolan puang isa lako kamala abiran. Ya mojo, napa tantu kumua, sipato to puang isa perasai parri, ratu lako matena anna menjaji to mangpasalama teda caccana baatu kakuranganna na wading pasalama tau. Puang isa mo tompo penjaji ki tau mesanna puang Allah Ta'ala. To sang rapura to tompo penjaji tau mesanna puang Allah Ta'ala. Na ia to todipu penjaji tau mesanna puang Allah Ta'ala. Ya mojo na teda na kasirisan ni mpo sile toi totolino. Nakua puang isa lako puang Allah Ta'ala. Lako pangapesenan ko lako sile toku, lako puji ko lang tanga-tanga na umma'amu. Nakua to pa puang isa. Lamang ranuan lako manda na puang Allah Ta'ala. Na nakua pa. Inde mo, sola te may anak to mangka na benna puang Allah Ta'ala. Yatu lako to nasanga anak tolino ya, ya mo namin tolino puang isa, anna menjaji susi itu ulako anak, napugaw ki susi jo, dipua anna yato kamatian na wadingin taloy balisi tong kuasai kamatian. Susi mi jo, na wading puang isa laaparang ki jumay kuasa kamatian, dipu kaunan taro ki jolona sanga malaja ki lako kamatian. Manasa mo kumuatan ngiara malaika to na tulung apa kita ribatina Nabi Ibrahim. Jaji mentolino mo to puang isa na menjaji susi tolino. Anna wading menjaji imang lompo mang pakamoja ton jama taru jaman na puang Allah Ta'ala. Na yake susi jo wading impasikalino puang Allah Ta'ala na tolino. Nandampangan to tolino. Na yauna na demo na maparri. Na dipengkule-kule sedem pugauk dosa. Yamo jo na kuleng tulungi toto di pengkule-kule toda di sede danggi nampugauk dosa.